Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم kita lanjutkan pada hari ini tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 10 Februari 2022 dalam kajian secara akidah al-sunnah wal-jamaah pertemuan yang 114 halaman 230 pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang penjelasan tentang yang berkaitan dengan وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَوْلِيَاءَهُ وَهُمْ يُحِبُّونَهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَنُؤْمِنُ dan kita beriman بِأَنَّ اللَّهَ bahwasanya Allah Ta'ala يُحِبُّ أَوْلِيَاءَهُ Allah Azza wa Jalla mencintai wali-walinya. Allah Azza wa Jalla mencintai wali-walinya. Wahum yuhibbunahu. Dan wahum mereka, wali-wali Allah Azza wa Jalla, itu mencintai Allah Azza wa Jalla. Nah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Qul katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Qawlahu, di sini penjelasan tentang hal tersebut. Qawlahu wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yuhibbu awliya'ah wa hum yuhibbunah. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai wali-walinya dan wali-walinya pun mencintai Allah Azza wa Jalla. Ay, نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب يحب ويحب Allah عز وجل mencintai dan dicintai. Ini fungsi nyata, Mas. Allah عز وجل mencintai dan dicintai. Allah عز وجل mencintai dan dicintai. وَهُوَ مَحْبُوبٌ لِأَوْلِيَئِهِ Dan Allah itu dicintai oleh para walinya. وَأَوْلِيَاؤُهُ مَحْبُوبٌ لَدَيْهِ Dan wali-walinya, wali-walinya Allah عز وجل itu dicintai oleh Allah عز وجل. فَالْمَحَبَّةُ مُتَبَادِلَةٌ Jadi فَالْمَحَبَّةُ kecintaan di sini mutabadalah. Artinya apa? Ada apa, Mas? Saling. Ada dua posisi. Mencintai dan dicintai. Bukan hanya mencintai saja. Kalau mencintai saja, maka itu hanya satu sisi. Sama halnya dengan contoh. Contoh, Mas. Contoh. Ada orang ngaku, saya adalah murid Syekh Fulan terkenal. Ya. Muridnya Syekh Fulan terkenal. Dia mengaku sebagai muridnya Syekh Fulan terkenal. Kemudian Syekh Fulan terkenal ini ditanya, "Syekh, apakah antum punya murid ini, Fulan?" Dia mengaku menjadi muridnya antum. Apa yang jawab Syekh? La adri, la arifu. Aku enggak tahu, aku tidak mengenalnya. Kira-kira gimana, Mas? Sepihak atau dua pihak? Sepihak. Dalam hal pengakuan itu mudah. Kita sekarang kita ada orang yang ini tingkatannya yang sejajar tadi. Tingkatannya lebih tinggi lagi. Ada orang yang mengaku cinta Rasul. Cinta Rasul. Dengan cara apa? Dengan sholawatan. Amin. Kemudian bikin jaket tulisannya cinta Rasul. Sholawat ala Nabi. Dakan. Atau majlis zikir Rasul. Ya. Majlis zikir Rasul. Bukan zikrullah. Tapi zikir Rasul. Majelis sholawatan dan yang lainnya. Dan mereka meyakini kalau mereka mencintai Rasulullah SAW. Nah, kemudian mereka menyebut bahwasanya kecintaan ini adalah mata-mata ditujukan kepada Rasulullah SAW. Ya, maka di sini disebutkan tentang orang-orang yang hanya mengaku-ngaku itu terkadang ya, nasallahu alaihi wasallam. Hanya sepihak itu banyak. Ya. Jadi inilah yang sering disebutkan tentang gambaran orang itu ya mengaku cinta. Mengaku cinta. Tapi terkadang cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Nah, itu kalau manusia. Nah, sekarang kaitannya dengan orang mengatakan cinta kepada Allah Azza Wajalla. Nah, bagaimana orang itu mengaku bahwasanya dia itu cinta kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan dia gak mau sholat, kemudian masih melakukan syirik, datangnya ke dukun. Ya. Ini salah satu tanda bahwasanya orang-orang yang menjelaskan itu. Ya. Ya. Bahasanya mengatakan ya kullu yad'i wa shala bi laila wa laila la tuqirru lahum ya bidzaka. Jadi kullun di sini kullun yad'i wa shala bi laila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku mempunyai hubungan cinta dengan Laila. Tapi Laila tidak mengakuinya. Ya. Sama. Nah, ini kontekstual ya. Kontekstual bahwasanya dalam pengakuan cinta orang itu mudah untuk menyebutkan apa saja yang berkaitan dengan apa saja yang berkaitan dengan awak. Ya. Tadi ucapannya, pengakuannya, niku kula niku tresno. Ya. Tresno. Tapi di situ dibalik kecintaan itu hanya sekedar pengakuan lisan, Mas. Ya. Lip sync. Kayak orang kata cinta. Ya, jadi Uma Amiknya kayak misalnya mengatakan aku cinta, itu aku cinta, tapi nggak pakai suara, hanya ketar seperti gerakan bibir, Mas. Ya, itu seperti itu saja. Tapi itu di depannya. Sedangkan di baliknya dia melakukan apa saja yang diddu hub, berlawanan dengan cinta. Maka ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Ya, maka sering orang Arab mengatakan kullu yad'i wasala bil laila wa laila la tukiru lahum bidaka. Nah, setiap masing-masing itu merasa mengaku bahasanya bisa ya mendapatkan cintanya Laila. Namun Laila pun tidak mengakui ungkapan atau pengakuan cinta yang sepihak itu. Maka kata-kata cinta itu kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh para ulama tentang cinta itu hanya bertepuk sebelah tangan ketika manusia dengan manusia. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla itu orang itu ya menjadikan dirinya mendapatkan cinta yang bukan bertepuk sebelah tangan, tapi dia itu dia itu mendapatkan semuanya. Kira-kira apakah yang demikian itu menjadikan oh ternyata kecintaannya berhasil, kecintaannya dibenarkan? Itu pertanyaan. Jadi kalau misalnya antum mengatakan antum mencintai Allah Azza wa Jalla, antum mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla, dan ternyata Allah Azza wa Jalla pun mencintai antum, kira-kira tanda-tandanya apa, Mas? Kalau tadi tentang orang dengan orang, orang bisa mengetahui kan? Kayak kemarin kisahnya apa, Mas? Saya masih ingat. Barirah, Mas. Ya. Barirah dengan Mughis. Ayo. Barirah dengan Mughis. Ya. Mughis mencintai Barirah, tapi Barirah tidak mencintai Mughis. Ya. Ternyata berkaitan kisah itu dengan apa yang kita sekarang pelajari. Karena orang banyak mengaku cinta, tapi ternyata cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Nah, sekarang pertanyaan Anda. Ya. Kalau tadi kecintaan Barirah dengan Mughits, Barirah sampai dikatakan atamuruni ya Rasulullah. Ya. Apakah engkau memerintahkanku wahai Rasulullah untuk kembali lagi ke Mughits? Ya. Nabi SAW mengatakan tidak, itu hanya untuk syafaat. Ya, itu hanya untuk syafaat. Untuk penengah saja. Ya. Dan akhirnya juga Barirah tetap pengen pisah. Nah, sekarang pertanyaan Anda. Itu manusia dengan manusia bisa diketahui dengan jawabannya. Nah, sekarang kalau Allah Azza wa Jalla, antum mencintai Allah Azza wa Jalla dan Allah pun mencintai antum. Kira-kira tanda-tandanya apa, Mas? Tanda-tandanya apa? Silahkan dalam ketaatan. Yang lain, Mas. Mujibah. Ya. Musibah. Ayo. Man yuridu bil khair yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah itu uji dia. Allah berikan ujian baginya. Sehingga tidak setiap orang itu mendapatkan apa yang diinginkan. Meskipun dia sudah bersusah payah melakukan ini dan itu, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Salah satu bentuk kecintaan Allah Azza wa Jalla, ketika kita mencintai Allah Azza wa Jalla, adalah pertama tadi sudah benar. Ya. Bagaimana ketika ada orang yang mengatakan tentang gimana toh orang tersebut di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya. Maka sebutan dalam hadisnya, idza aradallahu bi 'abdin khairan ya'sidu. Dalam lafaz yang lainnya, asalahu. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, kebaikan maksudnya di sini Allah cinta kepada dia. Allah cinta kepada dia. Ya. Maka ya, dia akan diberikan seperti madu. Jalan hidupnya itu seperti madu. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa ya'siduhu ya Rasulullah?" Oh, wa kaifa dalam lafadznya naik, wa kaifa yu'assiduhu. Bagaimana itu dianggap menjadi madu, seperti manis, seperti madu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yahdihi li'aman salih hatta yakbiduhu alaihi. Hatta yakbiduhu alaihi. Allah Azza Jalla itu memberikan petunjuk untuk dia bisa beramal soleh sampai dia itu meninggal di atas amal soleh tersebut. Itu dalam satu lafadznya. Ya. Begitu juga dalam lafadz yang lainnya, ini juga ada di Muskil Asar. Begitu juga di lafadz yang lainnya, nah, tentang penjelasan itu, ini berkaitan dengan orang yang mendapatkan kecintaan Allah Azza Jalla berupa akhir kehidupan yang baik. Idza aradallahu bi 'abdin khairan 'asalahu. Qila wa ma 'asalahu? Qala yaftahu lahu 'amalan shalihan qabla mautih. ثم يقبضه عليه. Apabila Allah menginginkan bagi seorang hamba kebaikan, asalahu, Allah menjadikan dia seperti madu, manis. Wa ma asalahu, ya, dan apa maksud dari asalahu, Allah menjadikan madu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaftahu lahu amalan salihan qabla mautih. Allah azza wajal itu membukakan amal soleh sebelum kematiannya, summa yakbiduhu alaihi, kemudian dia mati dalam keadaan beramal soleh tersebut. Untuk melihat ada orang yang ketika sholat tahu-tahu mati, ya. Semoga Allah azza wajal memberikan kita kemudahan seperti itu, matinya kita mendapatkan husnul khatimah. Ada juga orang yang matinya dalam keadaan jelek, su'ul khatimah. Dia sedang joget, tahu-tahu mati. Ya, na'udzubillah. Dan yang lainnya. Itu banyak sekali. Dan dari sekian banyak, fenomena-fenomena itu menjadikan tanda tersendiri. Orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla, dan Allah pun mencintainya, maka akan ada tanda-tanda yang sangat jelas. Itu tadi dimudahkan untuk beramal soleh. Begitu juga, ya, itu juga akan diberikan apa? Musibah. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan berikan musibah. Ya. Musibah. Sama halnya, ya, dalam syarah penjelasan tentang kata-kata yusib minhu, itu berkaitan dengan adanya dosa, adanya hal-hal yang kaitannya maksiat, itu Allah akan hapuskan dengan sebab musibah-musibah tersebut. Itulah bagian dari kecintaan Allah Azza wa Jalla. Orang diberikan rasa sakit, itu berarti dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang diberikan rasa penat, letih, lesu, capek, mas, itu juga bagian dari kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ketika hamba itu sabar, ketika hamba itu tidak mengeluh, maka itu akan menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya menjadi lebih tinggi lagi. Paham sampai sini, mas? Nah, ini adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla mengubah apa yang menurut manusia seolah-olah di benaknya dia adalah suatu yang tidak ada baik-baiknya. Sakit, gak ada orang yang sakit, ya. Mati, menyebut-nyebut mati, itu juga gak ada yang senang. Sedangkan Nabi SAW mengatakan apa? Aksiru dikroha di min ladzat al-maut. Perbanyaklah untuk mengingat pemutus kenikmatan, yaitu mati. Hanya mengingat. Mengingat berarti nyebut. Menyebut berarti apa? Omongin. Ya. Mengomongkan. Itu pun banyak orang yang tidak suka. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ini bagian dari kecintaan, mas. Karena banyak orang yang mengaku cinta, tapi ternyata bagian dari kecintaan yang hakikinya kita gak paham. Ya. Nah, Di sini kaitannya dengan tadi. Kemudian Allah Azza wa Jal menyebutkan dalil. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian cinta, ya, cinta kepada Allah Azza wa Jal, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Fa fi hadhil ayati isbatul mahabbati lillahi ta'ala. Dalam ayat ini ada isbat, penetapan tentang kecintaan, ya, kecintaan bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau kita merasa cinta, maka kita mencintai apa saja yang ada di sekeliling kita, itu karena Allah saja. Hakikatnya seperti itu, Mas. Kecintaan yang tidak akan pernah ada rasa capek dan tidak ada udaranya. Itu adalah kecintaan karena Allah saja. Kalau sekarang, taruhlah. Ada seorang suami mencintai istrinya. Bujuku ayu teman. Ya. Sampai kapan? Ya, pertanyaan. Cantiknya sampai kapan? Ya. Ketika dia sudah mulai ya, berurat. Ya, bukan bakso urat. Berurat. Ya, dan berototnya kendor. Kemudian berkeriput, ya berkeriput. Kemudian mulai jalannya tidak cicek lagi, ya tidak cicek lagi. Bahkan ada yang diseret. Apakah kemudian setelah itu masih bisa mengatakan bujuku si ayu? Iya, cantik di mata. Ya, mata suaminya. Secara apa, Mas? Secara basa-basi. Dia basa-basi. Dia takut untuk mencederai hati pasangannya dan mengatakan, "Oh, bujuku si ayu kok." Untuk menghibur. Padahal sudah bukan muda lagi, sudah semuanya di sini ya, kalau dibedak ya enggak pas lagi. Mau di gini-giniin sedikit atau gimana pun udah enggak ini lagi. Artinya apa? Ada masanya. Orang mencintai wanita karena cantiknya, maka itu ada masanya. Akan pudar. Karena kecantikan akan pudar. Sebagaimana bunga yang cantik itu akan layu. Akan akhirnya mengering. Dan hilang, Mas. Cantiknya enggak ada. Apa mungkin antum itu mengatakan bunga yang sudah layu, yang sudah kering, kemudian wah, bunga ini ayu tenan. Mungkin enggak seperti itu? Enggak mungkin. Itu hanya yang mungkin sedang error mengatakan bunganya wah apik tenan, padahal panas. Nah, ini terkadang hal-hal seperti itu kecintaannya hanya kecintaan tergantung waktu. Sama halnya, antum mencintai orang kalau hanya karena uangnya, karena duitnya, maka cinta itu akan ada waktunya. Kalau orang yang dicintai duitnya itu habis, selesai kecintaannya, Mas. Ditinggalkan. Sudah tidak ada rasa cinta lagi. Ya. Tapi ketika kita mencintai ya, istri kita, ya, bahkan teman-teman kita ini kita cintai karena Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah kecintaan yang tidak akan pernah ada berhentinya, tidak akan ada ujungnya. Karena kelak pun orang yang cinta mencintai karena Allah Azza wa Jalla akan Allah jadikan satu. Ar-rajulu ala man yuhibbu. Orang itu bersama orang yang dicintainya. Orang itu bersama orang yang cintainya. Begitu juga kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga golongan yang akan mendapatkan manis lezatnya iman. Ya, lezatnya iman. Ya, itu man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seorang itu mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah. Maka hal tersebut tidak ada rasa bosannya, Mas. Dan dia akan dapatkan manis lezatnya iman. Kemudian yang ketiga apa? An yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu. Kama yakrahu an yugda binar. Ya. Yang ketiga adalah dia benci untuk dikembalikan lagi kepada kekafiran. Setelah Allah memberikan petunjuk kepadanya, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke api neraka. Nah, itu tiga orang yang akan mendapatkan zat manisnya iman. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini juga isbatul mahabbati minhum. Allah itu punya rasa cinta. Allah itu adalah zat yang paling berhak untuk dicintai dan Allah pun mempunyai sifat mencintai. Fa isbatul mahabbati lillahi biqouli ta'ala dan menetapkan sifat kecintaan bagi Allah azza wajal itu dengan firman Allah taala in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian itu mencintai Allah. Wa itsbatul mahabbati minhu liqoulihi yuhibbukumullah. Dan kecintaan dari Allah azza wajal itu adalah sebagaimana firman Allah azza wajal yuhibbukumullah. Ya, kalian akan Allah cintai. Wa hadhil ayatu yusammiha as-salafu ya. Ayatul mihnati. Ayatul mihnah adalah ayat ujian. Ayat al-imtihan. Tes ujian. Li'annaha nazalat fi qawmin yadda'una annahum yuhibbuna Allah. Karena li'annaha nazalat. Karena turun fi qawmin di suatu ya, kaum yad'una annahum yuhibbuna Allah, mereka ya mendakwahkan bahwa mereka itu mencintai Allah azza wajalla. Fa anzalallahu dzalika, maka Allah turunkan yang demikian. Wa ja'ala hadha huwal mizan, dan menjadikan ini sebagai mizan, sebagai apa Mas? Timbangan. Fa in kanu shadiqina fi mahabbatihim lillah falyattabi'ur rasula sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka betul-betul kecintaannya itu benar ya dalam mencintai ya dalam kecintaan mereka kepada Allah azza wajalla, maka mereka pun ya harusnya adalah mengikuti rasul. Mereka mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idattaba'ur rasul ya wa idattaba'ur rasula. Kalau mereka itu sudah berkenan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanal jazaa'u a'dama mimma yad'una. Maka pahalanya jauh lebih besar dari apa yang mereka apa? Klaim. Aku bahwasanya mereka mencintai Allah, mereka. Fahum yad'una annahum yuhibbuna Allah. Dan mereka ya mengklaim bahwasanya mereka itu mencintai Allah azza wajalla. Wa hada syarafun lahum. Itu adalah kemuliaan bagi mereka. Lakinil jazaa'u idza taba'u rasula annallaha yuhibbuhum. Namun jazaknya ya, ganjarannya apabila mereka itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah azza wajalla itu akan mencintai mereka. Wa hada huwa sya'nul 'azimu wal maqsudul a'zam. Ini adalah ya suatu urusan yang sangat agung. Dan yang dituju itu jauh lebih agung lagi. Yang dituju itu jauh lebih agung lagi. Wa an yuhibbakallah. Dia itu mencintaimu ya karena Allah. Ya. Falaisa sya'nu an tuhibba Allah. Ya. Jadi maksudnya Maksudnya di sini tentang yang dituju lebih lebih besar lagi adalah wa huwa an yuhibbakallah, yaitu mencintai. Ya. Falaisa sya'nu an tuhibballah fa innaka qad tasduqu wa qad la tasduqu. Lakini sya'nu kullahu an yuhibbakallah. Wa idza ahabbakallah azza wa jal nada Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Nah. Jadi, kalau Allah itu mencintaimu, ya, falaisa sya'nu an tuhibbakallah. An tuhibballah. Itu bukan, ya, persoalannya bukan engkau itu mencintai Allah. Kalau Allah sudah mencintai, itu bukan, persoalannya bukan engkau mencintai Allah. Bukan. Karena apa? Cintaannya Allah jauh lebih besar daripada kecintaan makhluk kepada Allah itu sendiri. Sehingga di situ disebutkan fa innaka qad tasduqu wa qad la tasduqu. Karena cintamu itu terkadang bisa benar, terkadang pun bisa tidak benar. Bisa jujur, terkadang hanya lip sync saja. Sebagaimana Fir'aun ngaku amantu ya, bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Rabbnya Nabi Musa. Itu kalau sudah di akhir-akhir, bukan dari awal. Maka itu tidak dianggap. Yang seperti itu tidak dianggap. Maka disebutkan di sini fa innaka qad tasduqu wa qad la tasduqu. Artinya kecintaanmu itu terkadang bisa benar, terkadang tidak benar. Nah, lakinnil sya'nu kullahu an yuhibbakallah. Namun masalahnya di sini adalah, ya, perkaranya di sini seluruhnya an yuhibbakallah. Allah itu mencintaimu. Allah itu mencintaimu. Wa idza ahabbakallah. Kalau Allah itu sudah mencintaimu, azza wajal nada Jibril. Allah azza wajal memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku sesungguhnya mencintai fulan, maka cintailah dia. Hatta malaikat Jibril pun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencintai hamba yang telah Allah cintai tersebut. Fayunadi Jibrilu fis sama. Ya. Maka malaikat Jibril menyeru di langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian fulan tersebut. Proklamasi. Wa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai. Wa yuhibbu ahlus sama, dan para penghuni langit, yaitu para malaikat pun mencintai fulan tersebut. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ardi. Kemudian ini diletakkan pula, ya, kepada bumi. Apa saja yang mendiami bumi itu menerima kecintaan tersebut. Sehingga ini pun apa yang ada ketika di langit, penduduk langit itu mencintai fulan, maka penduduk bumi pun mencintai fulan. Nah, fayuhibbu ahlul ardi fayaqbalunahu. Maka para penduduk, ya, para penduduk bumi itu mencintainya, maka ya mereka pun menerimanya. Mereka pun, para penduduk bumi menerimanya. Itu menunjukkan apa, Mas? Menunjukkan bahwasannya letaknya itu bukan masalah antum cinta atau tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Paham? Jadi dari atas ke bawah itu yang lebih serius. Kalau dari kita dari bawah ke atas, ya, belum tentu benar. Dari hamba kepada khaliknya belum tentu benar. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla sudah mencintai seorang hamba, maka yang di bawah pun ngikut. Paham sampai di sini, Mas? Dan semoga Allah Azza wa Jalla mencintai kita semua. Dan kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla dan para penghuni langit. Nah, wadh-dhahir Ya, nyatanya di sini annahu lil mu'min alladzina yuhibbunallah. Nah, sebelum dhahir di sini Mas. Kalau antum mentadaburi apa yang sekian banyak orang alami sampai saat ini Mas. Dia merasa ya, apalagi ini adalah tentang kecintaan suami kepada istrinya atau sebaliknya, istri kepada suaminya. Ada model yang suami merasa bahwasanya istrinya itu terlalu wow, sehingga dia pun menjadi posesif, takut kehilangan. Bujuki ayu, pinter, solehah, weh weh wah, wah weh wah, di triple wow. Nah, weh weh wow, tak sihir, weh weh. Dan wow-nya itu sering memberikan kegembiraan, mengagetkan. Wah, wah, wow. Nah, ini suami ini, ya, suami ini merasa bahwasannya saya sebenarnya nggak pantas untuk mendapatkan istri yang sebaik ini, sebaik dia nih. Kemudian apa yang timbul menjadi dalam hatinya, ya, akhirnya dia ingin agar kecintaannya hanya untuk dirinya saja. Akhirnya suami ini menjadi sangat-sangat pencemburu, sangat-sangat apa Mas? Pencemburu, cemburu yang buta. Ya. Jadi hal ini, posesif yang seperti inilah yang menjadikan dia gak sadar bahwasannya cintanya kepada manusia harusnya dia mencintai istrinya karena Allah Azza wa Jalla. Bentuk cinta yang posesif seperti itu hanya menimbulkan rasa apa Mas? Benci dari istrinya. Kenapa seperti itu Mas? Karena dia mencintai ketika istrinya manut dengan dia. Ketika istrinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi dan persangkaan dia, ya, maka dia pun tidak senang. Maka kita lihat sabda Rasulullah SAW, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Apa maksudnya Mas? Tali simpul iman yang paling kuat itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Sehingga bagian dari kecintaannya akan senantiasa langgeng Mas. Seumur hidup bahkan kelak nyambung di kehidupan akhirat adalah ketika seorang itu mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang pertanyaannya, apa maksud dari mencintai karena Allah Azza wa Jalla? Ya. Mas Selamat. Mas Selamat pernah enggak mengatakan kepada istrinya Mas Selamat, Dik atau Neng atau apalah? Oh, mau nyebut apa kepada istri antum? Ya. Aku mencintaimu karena Allah. Ana tidak mengatakan pernah atau belum ya, tapi seberapa seringnya? Seberapa sering? Dulu pernah Ustaz. Dulu. Seawal nikah. Sekarang udah jarang-jarang. Gimana Mas Selamat? Pertanyaan Ana. Apa maksud dari mencintai karena Allah? Jadi kalau misalnya antum mengatakan kepada istri antum, "Dik, Ana mencintaimu karena Allah." Hibuki fillah. Dengan bina lagi. Saya senyum-senyum Mas. Apa aja. Ya. Oh, selamat. Hah? Cinta didasari dengan taat kepada Allah. Mentaati perintah-perintah Allah. Ayo. Ya. Ini mas. Ya, sudah 70 dari 100 dalam waktu. Mas Ihsan. Kuih anak kali mas. Hah, gimana? Kita mencinta istri karena ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bagus. Tambah lagi. Tambah lagi. Pak Budi. Sama, ayo. Jawaban yang bijak. Allah mabarik. Ya. Faris. Tambahan itu aja. Nah, jadi kalau kita itu membenci, mencintai istri kita karena Allah Azza wa Jalla, maka manakala istri kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita semakin cinta kepadanya. Dan manakala istri kita itu melakukan banyak kelalaian, lalai sana lalai sini, ya, bahkan menjauhi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini bagian yang menyebabkan kita menjadi tidak nyaman, tidak senang dengan apa yang dilakukan istri kita. Paham sampai sini? Ya. Maka adalah salah satu bentuk yang bisa atau pupuk cinta yang sejati itu adalah menjadikan pasangan kita mudah untuk memahami ilmu. Ima diajak datang ke kajian ilmu, atau mendengarkan kajian, atau membaca bareng, ataupun dibagikan ya resume-resume, catatan-catatan dari kajian-kajian, setiap kali kita mendapati fawaid-fawaid yang baru. Contohnya misalnya, bahkan seorang istri yang mengetahui suaminya capek, pulang dan seterusnya, ya. Kemudian ada jadwal kajian. Mas, bismillah, angato. Nanti setelah kajian, tak pijeti. Mas Herman mau ngomong, so sweet. Ya, belum banget. Nah, itu juga bagian, Mas. Bagian dari bagaimana kita itu mencintai pasangan kita. Ketika semakin pasangan kita itu bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah, bahkan bersemangat untuk sedekah dan yang lainnya, itu Masya Allah. Semakin cinta. Nah, lanjutnya, Mas. Al-dhahir, ya, dhahir. Innahu lil mu'minina alladziina yuhibbuna Allah. Zahirnya kecintaan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang dia senantiasa mencintai Allah Azza wa Jalla. Wa aqulu hadza, dan aku katakan ini li'anna al-kuffara yubghiduna ar-rasul alaihi salatu wassalam la syakka wa huwa ahabbu an-nasi ila Allah fi mana'na. Fadh-dhahir anna al-'ibrata bi mahabbati al-mu'mini wa qad yuqal inna qawlahu yudha'u lahu al-qabul a'ammu min al-mahabbati wa hadha aidan yaridu 'alayhi mas'alah anna al-kuffara la yaqbalunahu fadh-dhahiru anna al-murada bidhalika awliya'ullahi ya'ni alladhina yuhibbuna Allah yuhibbuna hadha wa hal hadhihi al-mahabbatu mahabbatan haqiqiyatan am hiya majazun anil isabati. Ya. Nah. Ini ada apa yang coba disederhanakan oleh Syekh tapi ditambahi dengan bentuk pertanyaan. Nah, zahirnya di sini, yang nyata di sini, lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, alladzina yuhibbunallah, yang dia itu mencintai Allah. Artinya apa? Bisa mencintai Allah ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang mukmin. Wa aqulu hada, dan aku katakan ini, li'annal kuffar, karena orang-orang kafir, yubghiduna ar-rasula, orang-orang kafir itu mereka membenci Rasul. Ingat, membenci Rasul. Bahkan kalau sekarang ini orang-orang kafir berusaha untuk apa, Mas? Memberikan adanya isu dan apa, Mas? Godaan. Ya apa? Membenci tempat di mana Rasulullah SAW itu menyebarkan agama. Yang serba kata-kata Arab dihilangi. Diganti dengan Nusantara dan yang lainnya. Itu juga bagian dari ya, infiltrasi orang-orang kafir di dalam tubuh orang-orang yang mengaku menjadi seorang muslim atau kaum muslimin pada umumnya. Itu mereka berinfiltrasi masuk tanpa disadari. Sehingga mereka sekarang ini, orang-orang yang mengaku seperti ini, berusaha untuk ya, esensial istilah-istilah kearab-araban itu dihilangkan. Diganti dengan istilah-istilah yang membumi. Membumi. Yang mudah untuk dicerna dan yang lain. Nah, ini ada hanya kamuflase saja. Kamuflase saja. Nah. La syakka wa huwa ahabbun nasi ila Allah. Tidak diragukan lagi bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bimana alam? Dengan apa yang kita ketahui, fadhahir, zahirnya di sini, annal ibrata bimahabbatil mu'min. Bahwasanya ungkapan ini hanya diperuntukkan kepada apa, Mas? Kecintaan orang-orang mukmin. Jadi tadi kalau kalian itu mencintai Allah, ikutilah Rasul. Ini hanya untuk diperuntukkan kepada orang-orang mukmin. Tidak berlaku untuk orang-orang kafir. Paham ya? Nah. Waqad yuqal, ada yang berpendapat, inna qawlahu yudha'u lahul qabul. Ya, perkataannya yaitu yudha'u lahul qabul, diletakkan baginya penerimaan. Ini a'amu minal mahabbah, itu lebih umum daripada hanya kecintaan. Ketika apa saja yang dilakukan itu diterima, itu belum tentu dicintai juga. Paham enggak maksudnya, Mas? Yudha'u lahul qabul. Ya. Dia diletakkan baginya penerimaan. Ini lebih umum daripada mahabbah. Ya. Nah. Tentang apa, Mas? Mahabbah. Lebih umum daripada kecintaan. Wa hadha aidan yaridu alaihi al-mas'alah. Alaihi al-mas'alah. Ya. Anna al-kuffara la yaqbalunhu. Dan ini bisa mendatangkan masalah, yaitu bahwasanya orang kafir itu tidak menerimanya. Fad dhahir, dhahirnya di sini annal murada, bahwasanya yang diinginkan di sini dari kecintaan itu adalah auliya Allah. Itu untuk wali-walinya Allah. Berlakunya term and conditionnya kecintaan ini adalah wali-wali Allah. Yani alladzina yuhibbunallaha, yaitu yang senantiasa mencintai Allah Azza wa Jalla. Yuhibbuna hadha, ya, mereka mencintai ini. Wahal hadihil mahabbatu, ya, mahabbatan haqiqiyatan, apakah kecintaan ini adalah kecintaan yang hakiki? Am hiya majazun anil isabati, ya, apa ini hanya sekedar majaz, kiasan dari bentuk isabah. Artinya kalau misalnya hanya sekedar penetapan begitu saja, hanya kiasan saja. Ya. Al-jawab, ya, ini mahabbatun haqiqiyatun, ini adalah kecintaan yang sejatinya, yang hakiki. Walaysat majazan anil isabati, ini bukan kiasan yang berkaitan ada misalnya isabah. Misalnya antum lihat, antum tadi mengatakan bahwasannya kontekstual apa yang disebutkan dalam penjelasan, ya, bahwasannya kullu yadda'i wa shalla bi laila laila la tukiru lahum, ya, bidzaka, ya, setiap orang itu merasa bahwasanya dia sudah apa, mengaku, ya, mengaku bahwasanya ini sudah sampai kepada Laila, tapi ternyata tidak sampai. Sehingga di sini ini hanya sekedar bentuk pengakuan, apresiasi dan bentuk penghargaan saja. Kalau oh ya, ini hanya untuk mengaku-aku. Kayak misalnya apa? Status sekolahnya apa, Mas? Diakui. Itu kalau dulu, ya mungkin zamannya anak sekolah, ya. Oh, zamannya antum sudah beda mungkin. Ya. Sekolah-sekolah banyak yang dikatakan status A, status diakui, disamakan, terdaftar. Ya, pernah dengar, ya, model seperti itu? Ya, pernah. Ya, berarti antum sudah tidak muda lagi. Iya kan? Tidak muda lagi. Nah, coba tanya sekarang sama yang muda-muda, apa enggak ada orang yang tahu sekolah itu disamakan di satu? Ya, seolah-olah semua sudah statusnya diakui semua. Nah, jadi maksudnya di sini, ini apakah ini kecintaan yang sejati, yang hakiki, atau hanya sekedar bentuk penghargaan saja, bentuk pengakuan secara sepihak, bentuk apresiasi? Lianna ithabata syai'un wal mahabbata syai'un akhar. Karena penghargaan, ya, atau apresiasi itu adalah sesuatu, sedangkan kecintaan itu sesuatu yang lain. Paham enggak, Mas? Bal ithabatu dalilul mahabbah. Apresiasi, penghargaan itu adalah tanda dari kecintaan. Maka kalau misalnya antum itu mencintai istri antum, maka lihatlah, apapun yang dia lakukan, sekecil apapun yang dia lakukan, kita harus apresiasi, Mas. Hanya ngambilin air putih, wah, maaf, air putih, pon. Lulus-lulus. Larang ya, lulus-lulusan. Atau apa saja yang, masak kasih nung, dikon. Atau apa saja suara-suara sumbang yang pada hakikatnya istri kita sudah berusaha capai untuk melakukannya. Tapi kita hanya ya, tidak ada apresiasi. Tidak ada rasa juga. Cuek. Ya. Ini makanya model-model suami-suami partai cuek ini ngeri deh. Karena pada hakikatnya antum akan merasakan ketika apa, Mas? Tahu enggak balasan suami-suami cuek? Bukan dicuekin, Mas. Dicuekinnya kapan? Ya. Dia bukan dicuekin. Ya. Dia dicuerin. Apa, Mas, dicuerin? Ya. Dicuekin sampai ngeri. Kenapa? Biasanya ini terkena kepada laki-laki yang ketika masa mudanya bisa melakukan apa saja. Dan dia mengindahkan apresiasi kepada istrinya. Istrinya sudah payah, enggak diregoni dan seterusnya. Karena apa? Selama ini seolah-olah istri itu konco wingking, babu. Ya wis tak kayak raket ya wis. Enteng no. Ya. Tapi ini model suami seperti ini kelak akan mengetahui bagaimana susah payahnya atau kecintaan sejati dari seorang istri ketika suami itu sudah tidak bisa bergerak. Tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan bantuan istrinya. Bahkan istrinya akan bisa mengatakan, "Hau kualat." Biar gue kualat karo aku. Ya. Itu kalau bisa ngomong seperti itu ya. Ya. Itu kejadian banyak. Bukan hanya satu dua orang. Banyak. Ya. Ustaz, berarti kalau yang sakit-sakit itu sekarang sudah sepuh itu kemudian mereka kualat sama istrinya? Enggak mesti seperti itu. Ya. Tapi ada indikasi bahwasanya dulu mereka kurang memperhatikan aspek dari penghargaan kepada istrinya. Nah, kemudian ini adalah jawab kecintaannya hakiki. Itu bukan majas, ya, bukan bagian penghargaan. Karena penghormatan dan kecintaan sesuatu yang beda. Penghormatan, penghargaan, ya, penghargaan di sini apresiasi, ini adalah dalil tanda dari kecintaan. Li'anna Allah Ta'ala la yusib ahadan illa haitsu yuhibbu azza wajalla. Karena Allah azza wajalla itu dia akan memberikan ganjaran pada seorang pun kecuali ketika Allah itu mencintai. Ya. Waqad inqasama an-nasu fi mahabbati ila tsalati aqsam. Ya. Jadi manusia ya terbagi menjadi tiga dalam hal kecintaan. Qismun qala innallaha yuhibbu wa yuhabbu. Golongan ini, Mas. Orang yang mengatakan apa? Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, Allah mencintai dan dicintai. Wa qismun bil aks, dan yang lawannya, berkebalikannya, innallaha la yuhibbu wa la yuhabbu, Allah itu tidak mencintai dan tidak dicintai. Ini lebih ngeri, sadis. Wa qism, dan qism, ya. Qalu, mereka mengatakan innallaha yuhabbu wa la yuhibbu, Allah itu dicintai tidak mencintai. Ini juga nyeleneh. Fal aqwal idan salasatun, maka perkataan orang-orang itu ada tiga. Wal qismatul aqliyatu taqtadi rabian, dan pembagian yang bisa masuk akal itu memberikan konsekuensi harus ada komentar pendapat yang keempat, jenis yang keempat, maksudnya macam yang keempat. Wa wa annallaha yuhibbu wa la yuhabbu lakinni la a'lamu qailan bihada. Yang keempat. Ini kan 1, 2, 3. Ini yang keempat. Antum tulis seperti itu biar lebih mudah di buku antum. Ya. 1, 2, 3, 4. Atau antum mau pakai bahasa Arab juga bisa. 1, 2, 3. Kodo ya, Mas. Ya. Jadi macam yang keempat itu sebagai konsekuensi dari akal. Yaitu apa? Annallaha yuhibbu, Allah itu mencintai. Wala yuhabbu, dan tidak dicintai. Lakinni la a'lamu qa'idan bihadha, tapi aku tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya. Maksudnya secara akal apa? Karena ada ini, Mas. Ini positif, ini negatif. Ini ya campuran, ada campuran yang kedua dari perpaduan tadi, maksudnya seperti itu. Makanya innallaha yuhibbu wa yuhabbu, Allah mencintai dan dicintai. Kalau yang ini tidak mencintai, tidak dicintai. Tidak mencintai, tidak cinta. Nah, ini kan ini mencintai cinta. Ya, ini positif toh? Ya enggak? Ini negatif, negatif. Ya enggak? Kemudian innallaha yuhabbu, ini positif. Wala yuhibbu, ini negatif. Nah, sekarang yang negatif positif apa? Yang keempat. Paham gak? Itu secara akal. Konsekuensinya seperti itu. Paham maksudnya? Kenapa harus ada perkataan yang keempat? Karena yuhibbu wa yuhabbu. Mencintai dan dicintai. Yuhibbu positif, Mas. Ya gak? Wa yuhabbu positif. La yuhibbu, tidak mencintai, negatif. Wa la yuhabbu, negatif. Ya enggak? Tidak mencintai, tidak dicintai. Ya. Sekarang, innallaha yuhabbu. Ya, ini positif. Wala yuhibbu. Negatif. Sekarang, yang negatif dan positif, ada enggak? Ya, yang ini. Annallaha yuhibbu wala yuhabbu. Allah mencintai, tapi tidak dicintai. Tapi, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tidak mengetahui siapa yang mengatakan itu. Ya. Yang mengatakan yang sebenarnya secara akal saja sudah ketahuan. Kalau mau dikomplitin, ya seperti itu. Walaupun yang keempat ini jelas. Allah mencintai, tidak dicintai, sesuatu yang tidak mungkin. Paham saya di sini? Nah. Kemudian, walqal ya, al-muta'ayyin ya, walqal muta'ayyin bila syakin. Perkataan yang sudah detail tidak diragukan lagi adalah huwa annallahu yuhibbu wa yuhabbu. Allah Azza wa Jalla itu senantiasa mencintai dan dicintai. Ini yang apa mas? Positif, positif. Ini yang pertama. Ya enggak? Allah mencintai dan dicintai. Kama fi hadil ayati. Sebagaimana dalam ayat ini. Wal ayati lati ba'daha. Dan juga ayat ini setelahnya. Qala ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. Fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum. Wa yuhibbunahu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, maryattad ya, may yartadda minkum an dini, barang siapa yang murtad dari agamanya, dari kalian, ya. Fasawfa ya'tillahu. Allah akan menjadikan mendatangkan ya, suatu kaum yang kaum tersebut yuhibbuhu. Ya, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah azza. Wala yajidu ahadun ta'amul mahabbati illa idha fa'ala ma yakunu sababan laha wahuwa ittiba'a rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam. Dan tidak didapati seorang pun yang akan mendapati ya ta'amul mahabbah, lezatnya rasa dari kecintaan, kecuali apa? Mengerjakan apa yang menjadi sebab kecintaan tersebut, kecintaan tersebut, yaitu apa? Mencintai Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah Azza wa Jalla, maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Dan bagaimana waktu? Hah? Satu menit. Nah, naktafi bihadil qudra sambil menunggu buka iftar. Nanti kita lanjutkan setelah salat maghrib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.